Benarkah cinta membawa bahagia, ceriakan hidup insan? Benarkah katamu hidupkan derita, jika tiada rasa sayang, tiada kekasih? Cinta yang sejati membawa cahaya, menyinari hidup kita. Jujur dan setia tanamkan di jiwa, tanda bahagia. Dalam aku tanam kasih, mengapa orang tak setia? Sabarlah, sabarlah sayang, pastikan bersemi jua. Dugaan pastikan mendatang, walaupun bukan diundang. Hilanglah nikmatnya bercinta, cuba hidup bahagia. Akan ku tempuh lembaga bercinta. Akan ku cuba hidup bahagia. Akan ku tempuh lembaga bercinta. Dalam aku tanam kasih, mengapa orang tak setia? Sabarlah, sabarlah sayang, pastikan bersemi jua. Dugaan pastikan mendatang, walaupun bukan diundang. Hilanglah nikmatnya bercinta, itu mainan bercinta. Rayu merayu, pujuk memujuk, aku tak tahu aku jemu. Bukan ku mau gagal bercinta, tidak ku mau hidup melarang. Saling percaya, saling mengerti, hindarilah cemburu. Cuba hidup bahagia, akan ku tempuh lumrahnya bercinta. Akan ku cuba hidup bahagia, akan ku tempuh lumrahnya bercinta. Rayu merayu, pujuk memujuk, aku tak tahu aku jemu. Bukan ku mau gagal bercinta, capai saat bahagia. Akan ku cuba hidup bahagia, akan ku tempuh lumrahnya bercinta. Akan ku cuba hidup bahagia, akan ku tempuh lumrahnya bercinta. Terima kasih. Sama-sama.